Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Ikhwanabidina azakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram Minatilatil Ahkam Qari Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kita meneruskan kajian kitab Siyam. Al-Hadith Al-Thani Wasittun Wa Khamsumi'ah, hadis yang ke-562. Qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau bercerita, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halattu ya Rasulullah. Datanglah seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Qala wa ma ahlakaka? Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau binasa? Qala wa qatu alam ra'ati fi Ramadan. Laki-laki itu menjawab, aku berjima dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiku raqabatan? Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau mampu memerdekakan satu orang budak? Qala la. Dia menjawab, tidak mampu. Qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Laki-laki itu menjawab, aku tidak mampu. Qala hal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Rasulullah bertanya, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang fakir miskin? Apakah kau mampu memberi makan 60 orang fakir miskin? Qala la. Laki-laki itu menjawab, tidak mampu. Summa jalasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Fa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arqin fihi tamran. maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu karung yang berisi tomat. Faqala tasaddaq bihadha. Maka Rasulullah bersabda, tasaddaqlah engkau dengan kurma ini. Faqala a'ala afqar minna. Laki-laki itu menjawab, apakah diberikan kepada yang paling miskin di antara kami? Fama baina labatayha ahlu baitin ahwaju ilaih minna. Tidak ada penduduk di daerah kami yang lebih butuh, lebih miskin daripada kami. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta balad'an yabu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak gigi keram beliau. Thumma qala idhab fa'atimhu ahlak. Kemudian Rasulullah bersabda, pergilah, berilah keluargamu makanan dengan kurma ini. Rawahu as-sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tuju wal lafdu li Muslim. Dan lafadnya milik Imam Muslim. Naam. Fi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-fa'idat al-ula, al-rajul al-madkur fi hadal hadith, al-rajul al-madkur fi hadal hadith, wa Salamah ibn Suha al-Bayadi. Salamah ibn Suha al-Bayadi, laki-laki yang disebut dalam hadis ini bernama Salamah ibn Suhar al-Bayadi. Naam. Asalnya anna al-jima'a lis-sha'im fi nahari ramadan amtan. Min al-qabair. Berjima' bagi orang yang sedang puasa di siang hari bulan Ramadan termasuk dosa besar. Karena laki-laki tadi ketika melakukannya dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan halaktu ya Rasulullah, aku binasa wahai Rasulullah. Dosa yang menyebabkan seorang itu binasa merupakan ciri al-kabair, dosa besar. Asalifah al-jina fi lahari Ramadan amten. Yubtilu shaum. Berjima pada siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja membatalkan puasa. Berjima dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja membatalkan puasa. Rabi'ah, baik yang kabat. Ajma'al ulama ala wujubil kafarah ala man jama'a amidan dzakiran fi nahari Ramadan. Ajma'al ulama'u ala wujubil kafarati ala man jama'a amidan dzakiran fi nahari Ramadan. Para ulama sepakat wajib membayar kafarah bagi yang sengaja berzina pada siang hari Ramadan dalam keadaan ingat. Jadi kalau sengaja dan ingat, maka wajib membayar kafarat. Al-faidah itu, al-khamisah. Ikhtalaf al-ulama fil nasi wal mukrah. Fadhahaba Abu Hanifah ila anna alaihi al-qada tul al-kafara. وجاب جمهور العلماء إلى أن من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang lupa atau dipaksa berzina pada bulan Ramadan. Abu Hanifah berpendapat orang tadi hanya wajib mengqadha puasanya tapi tidak wajib membayar kafarat. Sedangkan jumhur ulama berpendapat orang yang lupa berzina maka tidak ada qada dan tidak ada kafarah baginya. wahada warroje. Pendapat ini adalah ya pendapat yang roje. Al-faidah itu as-sadisa. Al-kafarah liman jama'a fi nahar Ramadan hiya أحد ثلاثة الأمور الأول إتقوا الرقبة الثاني إطعام الثاني صوم شهرين متتابعين إطعام 60 مسكينا كفارة بقية برجمة pada bulan Ramadhan ialah dengan salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama ialah memerdekakan seorang budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga ialah memberi makan 60 orang fakir miskin. Al-Faidah itu As-Sabi'ah An-Nal-Kafarah Minal-Jma'i Fi Nahar Ramadan للرجل وامرأته لأن الأصل tasawihima fil ahkam. Kafarat dengan sebab jima di siang hari bulan Ramadan itu dibebankan kepada suami dan istrinya, karena hukum asalnya itu sama berlaku untuk mereka berdua, tidak ada perbedaan. Nah, karena jima ya sama-sama dilakukan oleh kedua belah pihak, maka dua-duanya lah yang bertanggung jawab. Suaminya ya membayar kafarat, istrinya juga membayar kafarat, karena hukumnya berlaku untuk keduanya. Barakatikum. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan yang wajib hanya yang laki-laki saja. Nah, barakatikum. Al-Faidah itu Al-Faminah. Ikhtalaf al-ulama hal tusqatu al-kafarah bil-ajzi anha ala qawlain. Para ulama berbeda pendapat apakah kafarah gugur dengan sebab tidak mampu melaksanakannya. Terbagi menjadi dua pendapat. Dhahaba al-Imam Ahmad ila annaha tusqatu. وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط. Imam Ahmad berpendapat kafaratnya batal atau gugur karena enggak mampu memerdekakan budak yang enggak bisa puasa 2 bulan, betul-betul enggak mampu ngasih makan 60 orang fakir miskin, yang enggak mampu, ya sudah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sedangkan jumhur ulama berpendapat tidak gugur kafaratnya. Naam. Imam Ahmad mengatakan gugur karena Rasulullah kemudian tidak mewajibkan orang itu membayar kafarat di kesempatan yang lain jika mampu, tapi beliau langsung memberi setarung kurma untuk diberikan kepada fuqara di tempatnya. Dan itu tidak termasuk bentuk kafarat, Pak, sedekah ya, sebagai ganti enggak mampu membayar kafarat. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa justru itu menunjukkan kafaratnya tidak batal, tidak gugur, tapi dibantu dengan yang lain agar bisa membayar kafarat. Itu berupa makanan yang diberikan kepada fuqara wal masakin. Adapun yang lain yang membantu, ya semampunya, ya penting bisa bersedekah untuk orang tadi. Wallahu ta'ala al-bissawab. Naam. Qala rahimahullah al-hadith al-thalith wa sittun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-563. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Dari Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridhai keduanya. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي فوسطني النبي صلى الله عليه وسلم pernah ketika subuh dalam keadaan junub dengan sebab berjima dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan tetap puasa. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Imam Muslim menambahkan dalam hadis Ummu Salamah dan beliau tidak mengqadha puasanya. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula, jawazu jima'ir rajul imra'atahu laylan qabla tulu'il fajri. Boleh suami menjima' istrinya malam hari sebelum terbitnya fajar shodiq fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ya enggak boleh itu kalau siang hari, ya. Nah, kalau malam hari sebelum terbitnya fajar shodiq enggak masalah. Asalnya sihhatu shaumi man asbaha junuban min jima', min al-lail. Sahnya puasa orang yang junub ketika subuh dengan sebab jima di malam hari. Jimanya itu malam sebelum terbit fajar shodiq, tapi belum mandi ketika subuh masih junub, itu puasanya sah. Nah, ketiga, lau tala'a alahu al-fajr, wahuwa yujami'u فنزع فالمشروع من مذهب الإمام أحمد أن عليه القضاء والكفارة لأن النزع جماع لو طلأ عليه الفجر وهو يجامع فنزع فالمشروع من مذهب الإمام أحمد أن عليه القضاء والكفارة لأن النزع جماع وجمهور العلماء أن النزع ليس بجماع وأنه يجب عليه النزع ولا قضاء عليه ولا كفارة وجمهور العلماء أن النزع ليس بجماع وأنه يجب عليه النزع ولا قضاء عليه ولا كفارة seandainya fajar sudut tabit adam ya dalam keadaan suami masih menjima istrinya kemudian langsung dicabut, maka menurut pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, dia tetap mengqadha dan membayar kafarat karena mencabut itu termasuk bagian dari jima. Sedangkan jumhur ulama berpendapat mencabut itu bukan termasuk jima, bahkan wajib mencabutnya dan dia tidak mengqadha dan tidak membayar kafarat. Wassahih qaulul jumhur, yang benar pendapat jumhur ulama. Wallahu ta'ala al-bissawab. Jadi ketika terbit fajar shodiq kalau polisi masih jima langsung dihentikan, dicabut dan tidak ada qadha dan tidak ada kafarat baginya. Tapi kalau diteruskan ya sudah amblas. Nah, dianggap berjima di siang hari bulan Ramadan. Dia harus membayar kafarat dan mengqadhanya. Naam. Wallahu ta'ala al-bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.